2 jam. Jauh enggak itu? Nang roh Aceh. Terus salam. Ini udah suasana. Sholat jamaah aja kelihatan. Enggak ada acara apa-apa. Sholat jamaah itu 5 shof, 6 shof, paruh masjid. 5 waktu. Cukup. Belum adzan kita datang sudah banyak orang duduk. Selalu begini apa kan ada kajian? Katanya Pak Bugu, Pak Bugu, Dokter Bugu besar juga ya. Ini sholat di sana maksudnya lebih besar dari ini. Separuh. Kian sholat pada satu sholat panjang. Serabi Mekah di lawan. Menyenangkan gitu. Satu, kedua, ada Pak Bugu di mana? Ada di hotel syariah. Kata orang asingnya, hotel syariah mana? Di sini hotel semua syariah. Hotel muslim, hotel muslim. Iya. Di sini hotel semua syariah seperti ini. Gak ada nggak syariah? Semua tidak boleh ada komod, tidak boleh ada ini, tidak boleh itu. Pokoknya syariah. Wah enak sekali. Kedai kopi di mana-mana ada di sana. Satu jalan tuh itu dua di mana banyak. Penuh semua. Tapi ini penuh semua kalau pagi siang, pagi siang sore. Masa. Pokoknya begini, keluar kantor. Ngobrolnya yang lama. Ini satu keluar kantor. Terus apa? Adunya, jawabannya. Karena sini gak ada hiburan lain, sah. Bioskop gak ada, diskotik gak ada. Nikmat, wow. Teman-teman. Hebat. Iya, aja ngobrol. Rokok. Hah? Rokok maksudnya? Rokok banyak. Kata gue siapa? Diskotik dilarang. Bioskop sini gak dilarang, sah. Oh, dilarang? Iya, cuma dibikin aturan. Harus bisa lagi perempuan. Lampu harus nyala. Filmnya harus begini. Enggak sih, enggak ada yang buka. Susah. Filmnya enggak boleh ada musik. Oh iya, paling-paling filmnya enggak ada musik. Mallnya ada. Ada mall. Mall juga enggak, hampir enggak ada. Jadi ada di sedikit mirip mall tapi warga sendiri bukan orang luar. Terus apa Maret baru kemarin ada. Sama juga bukan dilarang, cuma banyak aturan, nggak boleh jual ini, nggak boleh jual ini, gitu. Terutama komer nggak boleh. Sayangnya itu, sayangnya siapa yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy maka dia kafir. Oh. Anda dulu kenapa nggak itu aja materinya? Kita punya dalil banyak masalah Allah di atas arsy. Itu dia. Susah. Terperangkap siapa? Tuhanlah dia yang paling mengenai alamu. Wajurwa. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس عدوك الذي إذا قتلت أدخلك الجنة وإذا قتلته كان لك نورا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. حديث ada kelemahan, tapi kita baca saja sardan, kita lewat saja, maksudnya baca dengan kilas saja. Diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, dikatakan Al-Haythami dalam majmu' Zawaid fihi Muhammad ibn Ismail ibn Ayyash wa huwa dha'if wa auradahu Al-Hafiz Al-Mundhiri fi At-Targhib wa At-Tar'ib dengan sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu dengan dikatakan, konon katanya. Dan itu biasanya kalau para ulama membawakan dengan bentuk tamrid seperti itu, biasanya isyarat kalau itu tidak begitu sahih atau lemah. Sehingga dikatakan ruwiya, diriwayatkan katanya. Maka dikatakan di sini juga dengan sighatut tamrid, yurwa. Kalau sighah yang tasrih akan mengatakan rawa atau diriwayatkan oleh fulan gitu. Tapi kalau yurwa, diriwayatkan, itu isyarat kalau itu adalah ada kelemahan. Bukanlah musuhmu yang kalau kamu bunuh dia, kamu akan masuk surga. Dan kalau kamu bunuh dia, kamu dapat cahaya. Bukan. Ada yang a'da aduwi, yang lebih memusuhi kamu atau lebih bahaya buat kamu, yaitu apa yang ada di dirimu sendiri. Tentunya karena ini dhaif tidak jadi hujjah, hanya makna saja. Aqal syai, paling sedikit ini ucapan para ulama. Artinya ulama membawakan kalimat ini sebagai ucapan saja. Bahwasanya musuh yang sesungguhnya bukan yang kalau kamu bunuh dia kamu dapat pahala jihad fisabilillah. Kalau kamu bunuh dia kamu dapat cahaya. Tetapi musuh yang sesungguhnya adalah yang ada pada dirimu. Ini yang sulit. Kamu bunuh dia kamu dosa. Kamu turuti dia kamu dosa. Terus bagaimana? Di sinilah letak ujian yang berat untuk melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Waqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi wasiyatihi li Umar. Masih kosong. Ada. Assalamualaikum. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam wasiatnya kepada Umar, hina istakhlafahu, ketika menunjuk dia jadi khalifah, inna awwala ma uhadziruka nafsak allati baina jambay, awal pertama yang aku peringatkan engkau daripadanya adalah dirimu sendiri, dirimu yang ada di hadapanmu. Fahadal jihad yahtaju aidan ila sabr, berarti jihad melawan hawa nafsu juga butuh kesabaran. Faman sabara ala mujahadati nafsihi, siapa yang sabar melawan dirinya, wahawahu dan hawa nafsunya, wa syaitani dan syaitannya, ghalabahu wa hasala lahu an-nasr wa dhafar, maka dia akan bisa mengalahkannya dan dia akan mendapatkan nasr wa dhafar, kemenangan dan keberhasilan. Wa malaka nafsahu, kalau menang dia akan bisa menguasai dirinya. Fasara azizan malika, kalau bisa menguasai dirinya maka dia menjadi raja pada dirinya, menjadi mulia. Wa man jazi'a wa lam yasbir 'ala mujahadati dzalik, dan siapa yang mengeluh dan tidak sabar dalam melawan hawa nafsu, ghuliba wa quhira wa usira, maka niscaya dia akan kalah, akan ditundukkan dan akan usira, ditawan. Ditawan oleh hawa nafsu. Dibelenggu oleh hawa nafsunya. Wa sara 'abdan dalilan asira, maka akhirnya dia menjadi budak yang rendah dan tawanan. Abdan budak, dalilan rendah, asiran tawanan, fi yadai syaitani, tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya. Kama qil, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, idzal mar'u lam yaghlib hawahu aqamahu bi manzilatin fiha al-'azizu dalilu. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, aqamahu bi manzilah, maka akan didudukkan di satu kedudukan yang padanya seorang yang mulia jadi rendah, al-'aziz jadi dalil. Seorang yang mulia jadi rendah. Qala Ibn Mubarak, kata Ibn Mubarak, man sabara fama aqala ma yasbir wa man jazi'a fama aqalla ma yatamatta'. Kata Ibn Mubarak, siapa yang sabar, betapa sedikitnya apa yang dia sadari. Artinya kalau dia sabar sesungguhnya sedikit sekali, kecil, lewat kalau sabar. Kalau dia jazi'a, mengeluh, maka sungguh sedikit sekali apa yang dia nikmati. Yang dia nikmati sedikit sekali, tidak terasa apa-apa. Artinya mengeluh gak untung, sabar gak rugi. Sabar itu kamu gak akan merasakan apa-apa, terus lewat begitu saja. Musibah yang susah, yang mengerikan, yang berat, itu ketika disabari lewat sebentar. Tetapi ketika mengeluh, kenikmatan yang sebentar, susahnya yang banyak. Ini kemarin begini, hari ini begini, tadi malam begini, sekarang karena aku merasakan ini semua dalam hatinya, dalam mulutnya mengeluh sana kemari. Ma aqalla ma yatamatta, sedikit sekali apa yang dia nikmati, tak terasa. Subhanallah. Ada istilah orang-orang dulu meliti, kalau lagi pergi jangan mikir pulang. kalau sudah di rumah jangan mungkin pergi. Ini ternyata kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketika membayangkan kalau nanti bukan besok mau pergi luar negeri seminggu sekian, itu sudah berat di rumah, sudah susah. Padahal belum berangkat, tapi sudah susah duluan. Berat, susah, menangis istrinya, anak-anaknya mengeluh, aku jangan pergi segala macam. Susah. Itulah, ini di rumah kita, jangan mikir pergi. Sebaliknya, begitu di luar sama seperti itu. Ini barakallahu fikum. Kalau orang sudah mengeluh di awal sebelum berbuat, sudah merasakan berat, padahal belum berbuat. Juga demikian ketika setelahnya sudah selesai, tapi ketika kita masih mengeluh, kemarin itu begini, kalau saja begini saya akan begitu, itu akan terus sakitnya, padahal sudah selesai dan sudah lewat. Ma aqalla ma yatamatta, akhirnya sedikit sekali apa yang dia nikmati, yang harusnya dia bisa menikmati 2 minggu penuh, habis semuanya. Seminggu sebelumnya mengeluh, seminggu setelahnya mengeluh. Qala faqauluhu inna an-nasra ma'as sabr. Ini kembali ke hadis, masih ingat hadisnya, inna an-nasra ma'as sabr, diakhiri dengan kalimat dari Nabi SAW bahwa sabar, nasr, kemenangan bersama kesabaran. Tidak mungkin akan ada kemenangan tanpa kesabaran. Yashmulun nasra fil jihad, mencakup kemenangan dalam jihad fisabilillah. Jihadul aduwil zahir, termasuk jihad melawan musuh yang tampak. Wa jihadul aduwil batin, termasuk juga melawan musuh yang tidak tampak, hawa nafsunya dan syaitannya. Faman sabara fihima, siapa yang sabar dalam kedua jihad tersebut, nusyura wa dhafira bi'aduwih, niscaya dia akan dimenangkan dan dia akan berhasil melawan musuhnya. Waman lam yasbir, dan siapa yang tidak sabar, fihima wa jazia, siapa yang tidak sabar pada keduanya, wa jazia, dan banyak mengeluh, quhira, maka dia dikalahkan, wa sara asiran, dan jadilah dia tawanan, li'aduwihi, bagi musuhnya, au qatilan lahu, atau bisa jadi terbunuh. Bukan hanya ditawan, tapi terbunuh. Ditawan itu masih bisa bebas, tapi kalau sudah terbunuh, tidak akan bisa hidup lagi. Demikian pula kalau sudah kalah jadi tawanan hawa nafsu, mudah-mudahan masih berharap bisa sembuh suatu saat, bisa taubat. Tetapi kalau sudah mati, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, sampai Allah katakan amwatun ghairu ahya, mereka itu mati tidak hidup. Mereka berjalan di muka bumi, tapi mereka mati. Sudah tidak bisa dinasehati lagi, tidak bisa ditegur lagi, karena hatinya telah mati. Itu qatilan lahu, berarti dia terbunuh dalam jihad tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini kalau tidak sabar, berarti senjata utamanya adalah sabar. Ayat itu sudah lewat ya, kita baca. Yang Allah katakan, fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang sabar, akan bisa mengalahkan 200. Kalau ada ila akhir. Itu menunjukkan sabar itu syarat. Syarat kemenangan. Fahadha al-jihad. Sudah sampai. Nah, qauluhu wa innal faraj ma'al karb, atau ma'al karb difathahkan diraf. Kalau farj dengan disukunkan ro-nya, itu kemaluan, sehingga jangan sampai salah baca. Innal faraja ma'al karam, hada yashhad lahu qawluhu azza wa jal. Dan ini dihukum dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Ialah Allah yang menurunkan ghaith, bantuan, dukungan, setelah mereka qanatu, setelah mereka putus asa. Qunut dengan po, putus asa. Kalau qunut dengan ta, maknanya khusyuk dan memanjangkan bacaannya, memanjangkan berdirinya dalam sholat, itu dikatakan qunut pakai ta. Min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah, dan dialah Allah yang menyebarkan, memberikan rahmatnya. Wa qulu Nabi SAW, dhahika rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghairihi. Oh, afwan, salah baca. Wa qurbi ghiyarihi. Disebutkan pula dalam hadis, Allah tersenyum atau Allah tertawa, Rabbuna, dari qunuti'a ibadih, dari keputusasaan hambanya, padahal dekatnya perubahannya. Karena kita tidak tahu, biasanya mengeluh, bahkan putus asa, bagaimana bisa berhasil, bagaimana kita akan selamat, bagaimana pasti kami hancur, pasti akan begini, padahal Allah Maha tahu, ini depannya besok akan selesai urusan itu. Dia sudah putus asa seperti itu kalimatnya. Maka Allah tertawa melihat hambanya yang kunut, putus asa, mengeluh segala macam, padahal qurbu ghiyarihi, ghiyar, perubahan keadaan, perubahan keadaan. Padahal sebentar lagi akan berubah. Kharajahul Imam Ahmad wa kharajahu ibnuhu Abdullah fi haditsin tawil. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan pula oleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, menulis kitab As-Sunnah, dalam hadis tawil wa fihi, dalam hadis yang panjang di dalamnya ada kalimat, alimallahu yawmal ghaisi annahu la yushrif alaikum azilina qanitina fayadhillu yadhha qad alima anna ghiyarakum ila qurbin. Hadis yang panjang, di atasnya ada kalimat ini. Allah tahu kapan hari pertolongannya. Maka saat itu Allah akan muliakan kalian. Kalian dalam keadaan azilina qanitin, kalian dalam keadaan putus asa, dalam keadaan mengeluh. Fa yadhillu yadhhak, maka Allah tertawa. Karena Allah Maha tahu jalan keluarin di belakang. Ini yang dia sedang keluhkan, di belakangnya jalan keluarnya mengeluh, putus asa, padahal di belakang. Maka Allah tertawa melihat hambanya seperti ini. Padahal lima anna ghayarakum ila qurbin, padahal perubahannya sangat dekat. Wal makna, maknanya annahu subhanahu wa ta'ala ya'jab. Jadi tertawanya tertawa ajab, tertawa terheranan. Kenapa dia putus asa, padahal di belakangnya jalan keluarnya. Ya'jab min qunuti ibadihi inda ihtibasil qatar. Misalnya Allah Subhanahu wa taala heran-heran melihat hambanya yang putus asa, indah tibasil matar, ketika tidak turun hujan. Ya, qaf, fa dan ra itu hujan. Walaupun artinya qatar itu adalah tetesan, tetapi sudah bermakna hujan. Masih ingat kalimat qatrah minal jannah khairun minad dunya wa ma fiha? Qatrah, satu tetes dari jannah. Ihtibasul qatar maksudnya tertahannya tetesan air hujan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala ya'jab melihat hambanya yang putus asa karena kekeringan, wa qunutuhum wa ya'suhum minar rahmah, keputusasaan mereka dari rahmat Allah. Wa qad iqtaraba waqtu farajihi, padahal sudah dekat jalan keluarnya. Wa rahmatihi li'ibadi, sudah dekat, sebentar lagi hujan. Mungkin sekarang dia sudah menangis, mengeluh dan menyatakan kami akan binasa, kami akan mati, kami enggak akan bisa lagi. Air enggak ada, ini enggak ada, itu kering, ini kering, segala macam. Padahal nanti malam hujan. Di sinilah makna Allah tertawa lihat hambanya yang putus asa. Kenapa dia putus asa? Padahal sebentar lagi akan datang jalan keluarnya. Kalau musibahnya dalam bentuk kekeringan kayak tadi, ihtibasul qatar, hujannya sebentar lagi. Malam mungkin masih kejauhan. Mungkin sore nanti. Atau setelah 1 jam setelah dia menangis, mengeluh, mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, mati saya, padahal setelah lagi ucap. Yani bi'inzalil ghaithi alaihim, Allah menurunkan kepada mereka hujan. Wa taghyiri, sama dengan ghaith juga. Ghaith juga maknanya sebenarnya bantuan, dukungan, tetapi sering bermakna hujan. Sering bermakna hujan. Maka dikatakan inzalul ghaith, menurunkan ghaith, artinya menurunkan hujan. Wa taghyirihi li halihim, dan sebentar lagi akan terjadi perubahan keadaan mereka. Wa hum la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Si hamba ini tidak tahu yang gaib, jalan keluar ini sebentar lagi. apalagi yang benar-benar tidak tahu sama sekali perkiraannya. Hujan mungkin masih bisa menebak, oh ini sudah mendung, mudah-mudahan hujan sih malam. Ini yang hitungan manusia nggak mungkin. Itu lebih sering lagi hamba-hamba putus asa. Istilahnya sudah dikepung oleh musuh, semua bawa senjata-senjata yang mengerikan. Kamu berapa detik lagi akan mati dibantai oleh mereka. Biasanya putus asa. Padahal sebentar lagi akan ada jalan keluar. Tiba-tiba kamu tunggu-tunggu, kemana orang-orang itu? Ternyata ada kejadian di luar yang kamu tidak tahu. Mereka dilawan oleh yang lain. Ini barakallahu fikum. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi. Seorang hamba putus asa, padahal jalan keluarnya sebentar lagi. Faida asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Jika menimpa mereka apa yang Allah kehendaki, atau kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki, idahum yastabshirun, tiba-tiba mereka bergembira. Wa in kanu min qabl an yunazzal alaihim min qablihi la mublisin. Padahal mereka sebelum diturunkan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang putus asa dan menyatakan tidak mungkin, tidak akan selamat, tidak mungkin akan turun, kami pasti akan mati kehausan. Ila akhir, ternyata Allah turunkan pada mereka dan mereka bergembira. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna. Sama dengan ayat ini dan surat Yusuf ayat 11. Hingga ketika mereka, ketika para rasul putus asa atau hampir putus asa, wa dhannu annahum qad kudhibu, dan mereka merasa bahwa mereka sudah didustakan, tidak lagi diterima dakwahnya, tiba-tiba datang pada mereka nasruna. Qul inna a'udzubikumullah. Allah kisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam, tetapi jangan ada seorang pun dari kita yang berkata ana khairun min Yunus. Jangan sekali-kali ada yang berkata aku lebih baik dari Yunus. Sebab kamu tidak tahu bagaimana beratnya yang dihadapi Nabi Yunus. Jangan dikira bahwa merasa ana diuji aja tabah kok Nabi Yunus kok lari. Jangan. Nabi SAW berkata, la yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Dalam hadis dikatakan, jangan sekali-kali salah seorang berkata aku lebih baik dari Yunus. Pernah anak pahami, tidak boleh mengatakan bahwa Rasul lebih baik dari Yunus. Kok aneh? Karena sekian banyak hadis menyatakan Rasulullah SAW lebih baik dari semua para anbiya. Mengapa berkata, jangan berkata aku lebih baik dari Yunus? Ternyata maknanya, ini butuhnya bimbingan para ulama dan syarah dari para ulama. Maknanya, kalian jangan berkata aku lebih baik dari Yunus. Ini mukadimah sebelum saya singgung kisahnya. Karena beberapa orang ketika dikisahkan Nabi Yunus, ya Nabi kok lari begitu. Terus merasa, berarti kuatan saya sabar di sini berapa godaan. Jangan. Kamu tidak tahu bagaimana beratnya Nabi Yunus. Tetapi Allah SWT mengisahkan sebagai pelajaran. Berdakwah tidak berhasil, bahwa beliau pergi meninggalkan kaumnya. Tetapi Allah SWT menghendaki beliau kembali, sehingga terjadilah apa yang terjadi di tengah lautan. Sampai ketika mereka merasa ini harus dikurangi satu orang, harus turun, diundi lagi oleh mereka dengan qur'ah, keluarnya Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus sampai beliau berkata, kalau gitu memang aku yang harus. Sampai kemudian dikelanikan paus dan sampai dikembalikan. Di dalam ikan paus beliau, atau sejenisnya ikan paus, beliau selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu taubatnya beliau alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sampai kemudian diselamatkan, balik ke negerinya, dan mereka masuk Islam. Ala kulli hal, di antara ayat yang mengenai sejenis itu, Allah katakan dengan kalimat hatta idza stai'asa ar-rusul. Hingga ketika para rasul hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mengira bahwa dia sudah tidak diterima, sudah didustakan. Saat itulah ja'ahum nasruna. hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'a. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, hingga ketika Rasul berkata dan yang bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Mereka bukan tidak percaya pertolongan Allah, percaya, tapi sangat beratnya ujian sampai berkata, kapan, mana, kok enggak datang-datang, karena beratnya ujian mereka. Maka Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan ini awal ayatnya adalah berbicara tentang am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian merasa bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dharra, mereka ditimpa baksa, kejelekan-kejelekan, madarat-madarat, bahkan zulzilu, digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini ketakutan yang sangat. Hatta yaqulur rasul, sampai rasul dan yang bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah, kapan? Saking beratnya ujian. Itu pun Allah jawab, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, sebentar lagi datang pertolongan Allah. Dan ini barakallahu fikum, di antaranya atau turunnya ayat ini adalah ketika datangnya pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab itu pasukan sekutu Bani Ghatafan, Bani Khaybar, Yahudi Khaybar, tambah lagi dengan Quraisy, bergabung mereka semua mengepung kaum muslimin. Ditambah lagi dengan pengkhianatan Bani Quraidah dari dalam Madinah. Berarti musuh dari luar dan dari dalam. Sampai dikatakan min fawqihim wa min tahti arjulihim. Musuh itu dari atas mereka dan dari bawah mereka. Sampai Allah katakan dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Di kalangan mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan datang pertolongan? Kapan datang pertolongan? Mereka bukan menyatakan mana. Berarti kan tidak percaya. Mana katanya ada pertolongan Allah? Ini tidak percaya. Mereka masih mukminin. Mereka yakin akan datang. Tapi kapan? Ya Rasulullah, kapan? Kapan? Ternyata Allah kirimkan junudun lam tarauha, tentara yang mereka tidak lihat. Allah kirimkan angin, Allah kirimkan malaikat, Allah kirimkan dingin yang sangat pada mereka sehingga mereka bubar sendiri, pergi sendiri. Angin yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan menerbangkan priuk-priuk mereka. Kuduri itu. Wa qala hakian an Ya'qub, juga Allah kisahkan tentang Ya'qub alaihi salam, anahu qala li nabiyyi ya baniya, berkata li banihi, bukan li nabiyyi, li banihi, berkata kepada anak-anaknya, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rawhillah. Kata Ya'qub pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, idhabu, berangkatlah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhi, kalian cari Yusuf dan saudaranya, jangan putus asa dari rahmat Allah Taala. Padahal berapa lama Yusuf pergi? Dari semenjak kecil sampai sudah jadi raja, bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, tapi tidak putus asa sampai jelas keadaannya, apakah meninggal atau masih hidup. Cari. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengatakan pada anak-anaknya setelah adiknya pun hilang, ya kebetulan juga dibawa oleh Yusuf alaihi salam waktu itu, maka dikatakan oleh bapaknya, pergilah kalian semua cari Yusuf sama saudaranya. La tayyasu min rauhillah, jangan putus asa di rahmat Allah. Dan Allah berikan, Allah kabulkan. Bertemu semua dengan anaknya Yusuf dan saudaranya. Wa kam qassa subhanahu min qasasi, berapa banyak Allah kisahkan dari kisah-kisah. Tafrij kurubati anbiya'ih, berapa banyak kisah-kisah yang dikisahkan yang berupa tafrij kurubat, jalan keluar dari kesusahan-kesusahan para nabi-nabinya. Inda tanahil Karb. Kapan datangnya tafrij kurubat? Kemenangan dari kesusahan atau jalan keluar dari kesusahan, kapan datangnya? Inda tanahil karbi, ketika sampai puncaknya kesusahan. Secara teori kalian tahu, naik ke gunung, kalau sudah sampai puncak ya turun lagi. Itu teorinya. Naik sampai puncak ya pasti turun. Kalau sudah sampai puncaknya pasti turun. Dan demikianlah keadaan semua musibah, susah sampai puncak turun. Maka Allah katakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda tanahil karbi ka inja'i Nuh, seperti ditolongnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa man ma'ahu fil fulki, ketika Allah selamatkan Nuh dan yang bersamanya dalam sebuah kapal. Wa inja'i Ibrahim minan nar, dan bagaimana Allah selamatkan Ibrahim dengan dengan dingin ketika dibakar api. Inja'i Ibrahim minan nar, diselamatkan Ibrahim dari api. Wa fidaihi liwaladihi alladhi amara bidhabhihi, demikian pula bagaimana Allah selamatkan anaknya Ismail dan juga bapaknya Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, untuk menyembelih anaknya. Ngambil pisaunya, mengasah pisaunya supaya tajam karena sayang sama anaknya, jangan sampai sakit. Setelah tajam, tallahu lil jabin, jidatnya Ismail sudah tempel di batu, kemudian siap, peso sudah tinggal. Saat itu datang, cukup. Qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu dan Allah terima niatmu. Ini ikhwan ibn a'azakullah, sampai puncaknya. Wa in jay Musa wa qaumihi min al-yam, dan bagaimana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari lautan merah. Wa yughraqi aduwwihim, dan bagaimana diselamatkan, bagaimana ditenggelamkan musuh-musuhnya ketika pengikutnya berkata, ya Musa, kita pasti akan binasa. Kenapa? Tidak, kata Musa. Lihat, yang jadi contoh Musanya yang Bani Israel. Karena Bani Israel memang tukang ngeluh. Bani Israel berkata pada Musa dengan kalimat bahwa di depan lautan, di belakang Firaun dan bala tentaranya, kita pasti akan binasa kalau begini. Maka Musa menyatakan, kalla inna ma'i rabbi, tidak sekali-kali, bersamaku ada Rabbku. Sampai Allah katakan, idrib bi'asakal bahra, pukullah dengan tongkatmu laut. Diberikan oleh Allah jalan kering, 12 jalan, bukan satu, dikasih 12. Buat masing-masing suku Bani Israel satu jalan sendiri. Mestinya kan alhamdulillah, jazakallah ya Mas Musa, kan begitu, atas doamu dikabulkan oleh Allah. Tidak, mereka berkata, tidak mau. Kalau aku masuk ke jalan ini, aku tidak yakin saudaraku dari suku lain akan selamat. Dikasih 12 jalan, tidak mau, masih tidak percaya. Maka Nabi Musa berdoa lagi, dijadikan dinding-dinding lautan itu bening seperti kaca, kelihatan semua mereka. Baru mereka mau jalan, lihat saudaranya selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai kemudian Allah selamatkan dari laut merah, kemudian Fir'aun masuk ke dalam jalan tersebut, Allah tenggelamkan mereka semua. Fahadha barakallahu fikum, semua setelah sampai pada puncaknya. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Ketika saling melihat dua pasukan, kelompok Nabi Musa dan Bani Israel dan kelompok Fir'aun dan bala tentaranya, tara'al jam'an, saling melihat dua jam'an ini, dua kelompok ini. Qala ashabu Musa, berkata pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita kena, sudah jelas. Kata Musa, kalla, ya, tidak. Itu sudah puncak. Depan lautan, belakang Firaun dan bala tentaranya. Mau lari kemana? Habis kita. Saat itu pertolongannya. Pukulkan tongkatmu ke laut, diberi jalan. Qala wa qissat Ayyub wa Yunus, dan juga kisah Nabi Ayyub dan Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah kisah-kisahkan. Nabi Ayyub dengan penyakit-penyakit yang Allah timpakan, bahkan bukan hanya sakitnya, anaknya terkena musibah hampir mati semua dikatakan. Sampai pada puncaknya sudah enggak ada anaknya, rumahnya habis, semuanya habis. Istrinya meninggalkan dia. Maka dia menyatakan, kalau dia balik, apa akan cambuk, apa akan pukul 100 kali pukulan. Maka sampai pada puncaknya Allah katakan, ini mughtasalun baridun, inilah tempat mandimu yang dingin, yang akan menyembuhkan kamu. Mandi, selesai, sembuh. Karena penyakitnya dikatakan Allah Ta'ala alam mengerikan, sampai Allah memaafkan istrinya yang lari karena begini, karena begitu. Allah maafkan. Dan Allah katakan bahwa dia termasuk orang yang sabar. Ukurannya berbeda. Ini Nabi, ini bukan Nabi. Ini Nabi Ayub, Nabi. Ujiannya berat sekali. Kalau ini tidak kuat istrinya, ya karena dia bukan Nabi. Maka Allah katakan, jangan, aku dapati dia orang yang baik. Ambil, apalagi balik, ya, lebih-lebih lagi. Berarti sudah taubat. Ambil 100 lidi, pukulkan sekali untuk menghapuskan sumpahmu atau mewujudkan sumpahmu, demi Allah akan aku pukul 100 kali. Maka dia ambil 100 lidi, pukulkan sekali saja. Spread, selesai. Ini barakallahu fikum. Semuanya setelah sampai pada puncak. Sampai pada puncaknya. Wa yauma badrin, demikian pula pada pesawat Nabi Muhammad SAW. Ma'a'da'i, bersama musuh-musuhnya. Wa inja'ihi minhum, dan bagaimana Allah selamatkan beliau dari musuh-musuhnya. Raqsatihi fil ghar, bagaimana ketika di Gua Hira. Gua Tsaud. Hah? Gua Tsaud. Allah selamat. Yang tiba-tiba ada burung di depannya, yang tiba-tiba semuanya bukan tidak sengaja. Allah takdirkan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Wa yauma badrin, demikian pula pada perang Badr. Dan itu terasa puncak di kalangan mereka karena beratnya. Jumlah mereka sedikit, senjata sedikit, dan musuh 3 kali lipat. Nabi Muhammad SAW di kemahnya mengangkat tangannya ke langit, berdoa, meratap, menangis betul-betul dengan sungguh-sungguh, karena itu sudah puncak. Apa kata-katanya? Yang saya ingat dari riwayatnya adalah kalimat, ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan kecil ini dari kaum muslimin, la ta'budu illa, enggak ada lagi yang menyembah kamu di muka bumi. Ya Allah, kalau sampai kalah kami ini sekarang, enggak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi ini. Ini qulil a'azakumullah. Wasadaq sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada di dunia ini kecuali Rasulullah SAW dan mereka, para sahabat, yang jumlahnya sedikit tadi 300 orang tadi. Kalau ini habis, ya, apa sisanya? Siapa sisanya? Musyriki. Sampai Abu Bakar yang berkata, ya Rasulullah, cukup, Allah pasti mengabulkan. Karena beliau terus berdoa sampai jubahnya terjatuh, jubah luarnya. Jubah luar itu hanya diginikan saja, sehingga kalau mengangkat tangannya lama-lama dia jatuh. Wa kadzalika yauma al-ahzab, ketika mereka dalam keadaan susah, ketika musuh dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan mengepungnya. Wa yauma Uhud, pada perang Uhud, ketika mereka melihat dalam keadaan sudah menang, mereka berangkat mengambil papasan perang, padahal Rasulullah SAW sudah berpesan jangan turun dari bukit tersebut. Tapi karena merasa sudah menang, mereka mengira tidak boleh itu ketika masih perang. Kalau sudah selesai perang, turun mereka. Ternyata ketika pasukan panah turun dari bukitnya, musuh melihat kesempatan. Mereka berputar dari balik bukit, karena bukit sudah aman, tidak ada lagi pemanah-pemanah di atas. Maka musuh dari depan balik dan dari belakang menyerang pula. Terjadilah kekacauan, dan itu juga berat dirasakan. Ditambah lagi dengan kalimat kutila Muhammad dari musyrikin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad terbunuh, terbunuh. Dan mereka memang tidak mencari, tidak mendapati. Jangan-jangan benar terbunuh. Itu juga berat yang sangat sangat berat. Sampai turun ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum?" Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling murtad dari kaki kalian? Artinya kenapa? Kalau memang benar terbunuh, terus kalian mau meninggalkan agama ini? Ditegur oleh Allah dengan keras. Qulina'azakumullah. Ternyata juga ada jalan keluar. Allah selamatkan mereka. Wa yawmal ahzab, demikian pula pasukan Ahzab. Wa yawma Hunain, demikian pula perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Kata Allah, wa yawma Hunain, dan ingatlah pada perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum, ketika kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ternyata kata Allah, la tughni 'ankum syai'a. Jumlah itu tidak menguntungkan kalian sedikit pun, atau jumlah itu tidak pengaruh, tidak ngaruh sama sekali. La tughni, tidak mencukupi kalian. Ketika pasukan tadi yang panjangnya, kata penulis tarikh, dikatakan pasukan terdepan sudah melewati bukit, pasukan belakang belum. Melihat dari kejauhan, pasukan terdepan sudah belok ke sana, di belakang bukit. Kalau di bukit, pasukan ini berjalan ke sana, yang sana sudah kelihatan di sini, saking panjangnya. Maka mereka bangga dengan banyaknya jumlah. Ternyata sampai di satu daerah di antara dua bukit Hunain, musuh ada di sana, di atas bukit kanan dan bukit kiri. Mereka dihujani dengan panah dan tombak. Dan perang saat itu yang di atas menang. Sebagaimana tadi, bukit pemanah yang kata Nabi jangan tinggalkan bukit ini, menang. Siapa yang melewat akan dilemparin hujan panah, dan panah dari atas ke bawah semakin dipercepat dengan gravitasi, sedangkan ke atas semakin diperlambat. Maka mereka berkuasa di atas. Ini barakallahu fikum, sehingga mereka kocar-kacir ke sana kemari. Dan yang terbanyak adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum wa ghafarallahu lahum. Keadaannya seperti itu. Sampai Nabi mengatakan, ya Abbas, panggillah mereka. Karena suara beliau keras. Panggil. Ya muhajirin, ya ansar, ya man bayat tahta syajarah, ya ahla badrin, ila akhir. Yang datang kelompok inti saja, tidak banyak jumlahnya. Kemudian melawan, menang. Ini ikhwanuna azakullah, datang pertolongan Allah Ta'ala saat itu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ucapan beliau dalam hadisnya, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Maka setiap orang dalam keadaan kemudahan, syukurlah. Kalau dalam keadaan kesulitan, ingatlah setelah kesulitan ada kemudahan. Maka dia akan bisa merasakan kesulitan tadi ringan. Mengapa? Yang diingat kemudahan setelah ini. Setelah ini akan ada kemudahan. Setelah ini akan ada kemudahan. Beberapa rumah tangga suami istri, ada yang berkata, saya merasakan paling indah itu adalah ketika setelah terjadi prahara. Dia tidak mau prahara, bukan dia pengen, enggak. Tapi setelah terjadi keributan, saat kemudian datang kebaikan, itu lebih nikmat dari yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini ma'al usri yusra. Walaupun dia kemudian tidak berangan-angan supaya terjadi lagi, tidak. Tetapi dia merasakan sesuatu setelah itu, kenikmatan yang Allah berikan. Maka dia mengingat-ingat yang seperti itu, jadi ringan apa yang dihadapi. Mudah-mudahan ini tanda akan datangnya kebaikan. ini ada kesusahan di hadapannya. Tapi dia berkata dalam hatinya, ini tanda akan ada kebaikan setelah ini. Tiba-tiba datang orang kemudian melarang, tidak boleh, bubarkan. Mendengar akan ada kebaikan setelah ini. Wallahu alam apa, tapi yakin akan ada nantinya kebaikan setelah ini. Mudah-mudahan barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, inna an-nasra ma'as sabr wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran dan bersama kesusahan akan ada kemudahan. Huwa muntazi'un min qawlihi ta'ala, kalimat ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Wa qawluhu 'azza wa jalla, dan juga diambil dari ayat Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Bicara tentang apa itu? Allah di surat antara suami istri. Artinya tidak jauh contoh kita tentang masalah suami istri, karena Allah juga menyatakan ketika urusan-urusan yang seperti itu dengan kalimat sayaj'alullah, Allah akan menjadikan ba'da usrin yusra. Sabarlah, tenanglah, jangan keburu-buru mengeluh atau keburu-buru putus asa, jangan. Ba'da usrin yusra. Wa kharaja al-Bazzar fi musnadihi, al-Bazzar juga mengeluarkan dalam musnadnya dari Ibn Abi Hatim dan lafaz daripadanya, min hadithi Anas ani Nabi SAW qal law ja'a al-usru fadakala hadal juhri la ja'a al-usru hatta yadkul alayhi fayukhrijuh. Disebutkan dalam musnad al-Bazzar dan juga Ibn Abi Hatim dari hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW, kalau datang kesusahan pada seseorang dan dia masuk dalam lubang juhur yang tertutup, laja al-yusr, niscaya akan datang kemudahan itu kepadanya dan mengeluarkannya dari lubang itu. Fa'anzalallah azza wa jalla, maka Allah turunkan ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali oleh Allah bahwa setelah atau bersama kesusahan ada kemudahan. Dan bersama, sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Wa rawa Ibnu Jarir wa ghairihi min haditsil Hasan mursalan nahwahu, sejenis itu pula. Dan dalam hadisnya ada kalimat, faqala an-nabiyyu, maka Nabi berkata, lan yaghliba usrun yusraini, enggak akan bisa kesusahan mengalahkan dua kebaikan. Enggak akan kesusahan mengalahkan dua kebaikan. Apa maknanya? Sebelum datangnya usur berarti yusur. Setelah datangnya yusur, setelah datangnya usur apa itu? Yusur. Berarti ini kejelekan diawali dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan lagi. Dua lawan satu, gak akan bisa mengalahkan yang dua. Hanya saja sebagian manusia hanya melihat pada al-yusr, tapi gak melihat yusraini, gak melihat dua yusr. Kamu kalau dalam keadaan susah sekarang, kamu ingat kemarin sekian lama kamu dalam keadaan baik. Iya apa iya? Iya. Dan ingat Allah berfirman, ma'al usri yusr, setelah usri ini akan ada kemudahan lagi. Kenapa enggak sabar? Kenapa mengeluh? Enggak akan bisa kejelekan mengalahkan dua kebaikan, dua kemudahan. Kesusahan enggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Qala wa rawa Ibnu Abi Dunya dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala law anna al-usr dakhala bi juhr la ja'a al-yusr hatta yadkhul ma'ah, kalau saja kesusahan itu masuk dalam satu lubang maka kemudahan akan mengikutinya sampai masuk lubang juga. Tsumma qala qala Allah taala, dan Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya, bahwa Aba Ubaidah husra, fakataba ilaihi Umar. يقول مهما ينزل بامرئ شدة يجعل الله بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإنه يقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dengan sanadnya diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah husira terkepung, maka diberi surat padanya. Berkata, apapun yang menimpa seseorang dari kedahsyatan, maka pasti Allah akan memberikan setelahnya kemudahan. Dan sesungguhnya tidak akan bisa kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Fa'innahu yaqul isbiru wa sabiru wa rabitu, sabarlah dan perkuatlah kesabaran dan teruslah sabar dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian mendapatkan falah. Syaratnya sabar, sabarlah, wa sabiru dan teruslah sabar, wa rabitu dan tetaplah istiqamah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر. Dan diantara sesuatu yang unik, walaupun latif maknanya lembut ya, tapi di sini maknanya bukan kelembutan seperti itu, tapi maknanya sesuatu yang menarik. Dari rahasia terikatnya al-faraj bil-karab, jalan keluar itu selalu bersama kesusahan dan kemudahan selalu bersama kesusahan. Di antara lataif yang kita dapatkan, annal karaba idza istadda wa aduma wa tanaha, bahwa musibah kalau sudah istadda, kalau sudah semakin dahsyat, wa aduma dan sudah semakin besar, wa tanaha sudah mencapai puncaknya, hasala lil abdil iyas, biasanya akan terjadi pada seorang hamba keputusasaan. Min kasfihi, keputusasaan untuk menyingkapkan kesusahan itu, karena sudah mulai besar dan sudah mulai dahsyat dan sudah mulai puncaknya, maka dia putus asa, tidak mampu untuk menyingkapkan. Min jihatil makhlukin, biasanya tidak mampu untuk bisa menyelesaikannya dengan bantuan makhluk. Wa ta'allaqa qalbuhu billah, dan biasanya hatinya sudah kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Wa hadza huwa haqiqatu tawakkul ala Allah, dan itulah hakikat tawakal kepada Allah, dan saat itulah datang dan keluarnya. Barakallahu fikum. Bisa dipaham ini keunikan rahasia. Kenapa kesusahan diiringi kemudahan? Kenapa sudah sampai puncak baru datang dan keluar? Mengapa? Kok tidak di awal-awal saja? Karena biasanya di awal-awal itu manusia masih nengoknya ke manusia. Ya akhi, ada kesusahan ini. Ya akhi, pulang, datang isi pulang. Ada punya kesusahan. Masih begitu sudah, ini mentok, itu mentok, itu mentok. Mau kemana lagi? Hancur lah. Ke Allah. Mulai. Dia ikhlas. Dia bukan lupa, enggak. Tapi merasa, ini kecil. Kalau si pulang datang aja selesai. Karena dia punya jabatan, karena dia punya ini, karena dia punya itu, atau ini kaya raya, bisa akan menyelesaikan urusan ini. Ternyata semuanya buntu. Maka dia meminta hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan tawakal, dan itulah yang dikatakan hakikatut tawakul. Doa yang seperti itu yang terkabul. Doa yang seperti itu yang terkabul. Kalau masih bercabang-cabang, biasanya masih belum ikhlas. Dia berdoa, tetapi pikiran dia tidak ke sana. Pikiran dia, si fulan akan datang, akan bantu saya. Selesai urusan. Saya punya backing, saya punya teman, saya punya fulan, saya punya kakak, saya punya adik, saya punya, wah, merasa akan ditolong. Ternyata setelah sampai puncaknya, ini putus, ini gagal, ini gak bisa, ini sampai sudah merasa gak mungkin saya selamat. Pasti saya celaka. Biasanya saat itu dia ikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu datang pertolongan. Qala dikatakan wa huwa min a'dhamil asbab. doa yang ikhlas tadi itulah termasuk sebesar-besar sebab allati tutlab bihal hawaij, yang dengan itu diminta hajat-hajat manusia. Fa innallaha yakfi man tawakkala alaih, karena Allah pasti akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Allah katakan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah pun akan mencukupi. Alhamdulillah, pertanyaan terjawab. Mengapa menunggu sampai puncak? Karena biasanya kalian ikhlasnya doa kalau sudah puncak. Kalau belum puncak masih belum ikhlas doanya, masih sekedar saja. Ya. Tetapi ketika sudah sampai puncaknya, betul-betul dia dengan air mata, dengan hati, dengan perasaan, dengan merengek. Doa dengan merengek itu bagus, disuruh. Salah dengan merengek meminta pada Allah Taala. Warawa Adam ibnu Abi Iyas fi tafsirihi, Adam ibnu Abi Iyas dalam tafsirnya mengatakan dengan sanadnya dari Muhammad ibnu Ishaq, qala ja'a Malikun al-Asja'i ila Nabi, datang Malik al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala usira Bani Auf, Bani Auf ditawan, faqala lahu arsil ilaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tuksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Putus seseorang ke sana, dan kemudian sampaikan kepada orang yang ditawan itu, yang ditangkap itu, bahwa Rasulullah menyuruh kamu untuk memperbanyak ucapan la hawla wa la quwwata illa billah. Fa'atahu ar-rasul wa akhbarahu, maka utusan tadi mendatangi dan kemudian mengkhabarkan kepadanya. Fa'akabba Auf yaqul la hawla wa la quwwata illa billah, maka dia pun seperti ibni ya, anaknya Auf. Fa'akabba Auf yaqul la hawla wa la quwwata illa billah wa kanu qad shadduhu bil qiddi, dan anaknya itu sudah diikat dengan qid. Apa itu qid? Watarul qaus, dengan senarnya busuk, diikat dengan senarnya busuk. Fasaqata al-qidd anhu, tiba-tiba lepaslah ikatan tersebut. Fa kharaja, maka dia keluar. Fa idza huwa binaqatin, begitu keluar dia melihat seekor unta milik mereka, maka dia tunggangi. Fa'abbala, maka dia lari dengan untanya. Fa idza huwa bisarahil qaumi alladhi kanu shadduhu, ternyata dia dapati sarah apa pelana atau perbekalan kaum tersebut yang mengikat dia. Fasahabihim fa atba'a akhiruha awwalaha falamma yafja' abawayhi illa wa huwa yunadi bil babi faqala abuhu Auf wa rabbil ka'ba faqalat ummuhu wastaw'ata wa Auf kathir kathib ka'ibun ya'lam ma huwa fihi min al-qidd fastabqa al-ab wal khadim ilayhi fa idha Auf qad mala'a al-fina ibilan fa qassa 'alayhi 'ala abihi amarahu wa amara al-ibil fa ata abuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bi khabari Auf wa khabari al-ibil fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna' biha ma ahbabta. Masyaallah, paham ya? Sepertinya ini anaknya Auf, bukan bani, bukan suku, tapi ibnai Auf. Ya. Ditawan anaknya Auf, maka dia mengutus pada Rasulullah SAW menceritakan, dan dia gelisah. Ternyata yang nanya itu dipesan, kirim orang ke Auf, bilang perbanyaklah ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Maka didatangi, maka Auf pun akabba, langsung tersungkur sujud kepada Allah Taala dan mengatakan la haula wa la quwwata illa billah. Anaknya dalam keadaan sedang diikat dengan ikatan senar busur, tiba-tiba Allah takdirkan lepas senar busur itu. Fakharaja, maka dia keluar, tiba-tiba di hadapannya ada untanya, untanya mereka sungguhnya. Langsung dia tunggangi, dia jalan. Begitu dia berangkat atau lari, melewati huwa bisarhil qaum, alladzina kanu shadduhu, dia melihat kendaraan unta-untanya mereka berkumpul. Fasahabihim fa'ata akhiruha awwalaha, maka diucapkan dengan suara keras, tiba-tiba ngikut semua mereka itu, unta-unta itu. Falam yasja abawaihi illa wa huwa yunaji, dalam keadaan bapak ibunya sedang berdoa, dikejutkan dengan suara anaknya di depan pintu. Faqala abuhu, berkata abunya, auf wa rabbil ka'bah, auf wa rabbil ka'bah. Wa qalat ummuhu, dan ibunya berkata, wa aswatah, duhai sedihnya kehilangan dua anak, begitu. Masih sedang berbicara seperti itu. Wa'uf ka'ib ya'lam ma huwa fihi minal khid, dan Auf sedih karena dia tahu diikatnya dengan tali senar itu sulit untuk lepas. Karet, bisa terbayang sendiri bagaimana ikatannya. Fastabqa al-abu wal-khadim ilaihi, fa'idha Auf qad mal'a al-fina ibilan, tiba-tiba sudah datang anaknya dalam keadaan penuh dengan unta. Itu untanya tadi ngikut semua. Karena di apa? Digusah gitu. Mungkin wallahu alam pikiran dia mungkin supaya jangan mengejar. Orang-orang itu supaya jangan ngejar untanya di hus-hus gitu, di usir semua. Berlarian untanya ngikut unta yang dipacu sama dia, ngikut semua. Faqasa ala abihi, maka diceritakan oleh anaknya kepada bapaknya kisahnya. Wa amara al-ibn, maka perintahkan oleh bapaknya, bawa kamu dan unta semua bawa kepada Rasulullah SAW. Fa'akhbarahu bikhabari Auf, maka dikhabarkan beritanya Auf tadi, wa khabar al-ibil, dan kisah unta tadi jadi banyak di rumahnya itu. Bagaimana? Kalau Rasulullah SAW, isna' biha ma'ahtadka, silakan, apa yang kamu lakukan untuknya, terserah kamu, mau diapakan saja, buat kamu. Wa ma kunta sani'an bi'ibilik, dan silakan, apa yang mau kamu lakukan dengan unta-untamu, itu unta-untamu. Wa nazala, maka turunlah ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Baik, riwayatnya baik. Barakallahu fikum. Dan mereka membawakan hadis-hadis dhaif yang seperti ini adalah hanya sekedar pendukung dari yang sahih. Artinya tidak menentukan satu hukum, tidak membatalkan satu hukum, tidak menambahi satu hukum. Hukum yang sudah ditentukan dengan hadis-hadis sahih, dibawakan hadis-hadis yang seperti ini untuk mendukung yang sudah sahih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam Usdul Ghabah. Usdul Ghabah meriwayatkan tentang riwayat sahabat, kehidupan sahabat. Dari jalan Adam Ibnu Abi Iyah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hashim kama fi tafsir Ibnu Katsir, nukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari jalan Ibnu Ishaq juga, dan lihat halaman 432. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau kamu memutuskan satu hukum berarti boleh ya, begini dari hadis ini, jangan. Kenapa hadis itu aib? Tidak jadi hujjah. Jadi jangan menyimpulkan satu hukum dengan hadis ini. Tetapi ini hanya perkara yang mungkin saja benar. Karena riwayat aib itu bukan berarti 100% dusta. Mungkin sahih kisahnya, tapi yang membawakannya orang yang tidak tiqah, maka tidak diterima. Karena hafalannya tidak kuat. Apakah orang yang hafalannya tidak kuat tidak mungkin benar? Mungkin. Berarti kisah seperti ini mungkin saja terjadi. Bahkan banyak yang terjadi yang mirip dengan ini. Banyak yang terjadi yang mirip dengan ini dalam Quran dan dalam Sunnah. Maka tidak mustahil terjadi yang seperti ini hanya dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan keikhlasan. Kalau masih awal-awal sudah doa secara ikhlas, bisa jadi dikabulkan. Tapi kebanyakan, Ibnu Qayyim juga mengatakan seperti itu, kebanyakan orang itu nanti doa yang benar-benarnya itu nanti belakangan kalau sudah betul-betul kepepet. Makanya Allah katakan apa? Amman yujibul mudharra idza ta'a. Siapa yang mengabulkan doa orang mudhar? Kenapa kok mudhar tok? Umumnya orang yang mudhar itu doanya ikhlas. Umumnya orang yang sudah mudhar, sudah kepepet, itu biasanya doanya ikhlas. Padahal kalau dia doanya seperti orang mudhar, walaupun di awal-awal belum mudhar, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Sudahlah. Masa? Masa waktunya sudah kelewat banyak. Panjang pak. bisa 2 kali lipat karena rame orang mau beli 2 kali lipat dari 600 jadi 2 kali lipat juga 2 kali lipat baru deh kenapa? Ini kok harga pasar? Mau kopi? Nah yuk ketok gak? Semua mulai cacat sudah mulai banyak. Kan kopi gayo kan sudah dikirim bukan di. Oh, dia mau bayar. Ada bedanya. Dari Aceh dari Jawa. Dari Jakarta. Ya.